Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati. Ini sudah masuk di bab sholat ya, jadi tidak saya coret-coret layarnya. Babu sholati al-babu ma'nahu logotan furjatun min fi satir yatawassalu minha yutawassalu minha min dahil ila kharij. Secara bahasa arti dari bab adalah lubang, lubang di satu tutup yang bisa menyampaikan seseorang dari luar ke dalam, ya pintu itu ya. Tapi sebenarnya pintu ya tidak harus berbentuk pintu yang seperti kita ketahui saat ini. Yang penting ada lubang, bisa masuk ke dalam, itu sudah dikatakan bab. Wasdilahan ismun li jumlatin mahsusah dalatin ala ma'anin mahsusah mustamilatin ala fusul wa furu' wa masaila ghaliban. Kalau ditinjau dari makna istilah, bab adalah nama sekelompok tertentu, nama apa ya, jumlah tertentu, jumlah ya kalimat ya, kalimat tertentu yang menunjukkan makna tertentu yang mencakup fasal, fare, dan masalah. Kebanyakan mencakup di dalam bab itu ada fasal, ada fare, ada masalah. Wal faslu maknahu lughatan al haizu baina syai'ain. Kata fasal secara bahasa maknanya adalah penghalang dua hal ya, sesuatu yang menghalangi antara dua hal, dua benda. Wasdilahan ismun li alfadin mahsusah mustamilatin ala furu' wa masaila ghaliban. Secara istilah fasal itu satu nama untuk kalimat tertentu yang menunjukkan, yang mencakup ya, mencakup fare dan masalah. Jadi di dalam fasal ada fare, ada masalah. Wal faru lughatan man bana ala ghairihi wa yuqabilu al aslu. Kata fara secara bahasa adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain, atau cabang ya. Kata fara ini secara bahasa adalah lawan dari kata asal. Jadi pondasinya itu namanya asal, kemudian bangunan yang ada di atasnya itu fara. Wasilahan ismun alfatin mahsusah mustamilatin ala masaila ghaliban. Secara istilah fasal adalah nama lafaz tertentu yang mencakup masalah ya, yang mencakup beberapa masalah. Jadi di dalam fare ya, di dalam fare itu ada beberapa masalah. Wal mas'alatu lughatan as-su'al. Secara bahasa kata masalah bermakna bertanya. Wa istilahan matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Secara istilah masalah adalah sesuatu yang dicari, yang berupa informasi yang bisa menjadikan dalil atas pengetahuan sesuatu ya. Jadi sesuatu yang dicari sebagai dalil pengetahuan. Walhasil indahum lafdu kitab bahwa lugatan adzamu wal jamu. Kemudian wasdilahan, nah, kesimpulannya para ulama itu memiliki beberapa kata untuk dijadikan judul ya. Memiliki beberapa istilah judul. Yang pertama adalah kitab. Kitab itu secara bahasa maknanya berkumpul. Wasdilahan ismun jumlatin mahsusah mustamilatin ala abwab wa fusul wa furu' wa masail ghaliban. Secara istilah kitab adalah nama kalimat tertentu yang mencakup bab, fasal, fara, dan masalah ya. Walafdu bab, para ulama juga ada istilah bab. Walafdu fasal, walafdu fara, walafdu masalah, wa ma'aniha madzukir. Jadi memiliki beberapa istilah ya untuk membuat judul. Yang pertama tadi adalah kitab, kemudian bab, fasal, fara, masalah. Baindaum aidan lafdu tambih, ada juga istilah tambih. Pemaknahu lughatan al-iqad, secara bahasa tambih adalah membangunkan atau menyadarkan ya. Wasilahan unwanul bahthil lahiq allati taqaddamat lahu isyarah fil kalami sabiq bihaitsu yufhamu minhu ijmal. Secara istilah tambih adalah pembahasan yang ada di akhir sesuatu yang pembahasan itu sudah diisyaratkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Dalam kalimat sebelumnya diisyaratkan artinya sudah difaham secara global ya. Walafdu, jadi sebenarnya hanya pengulangan, tapi di kalimat sebelumnya tidak dijelaskan secara jelas. Walafdu khotimah, juga ada istilah khotimah Wahya lugatan akhiru syai' secara bahasa adalah akhir sesuatu. Wasdilahan ismun li'alfadin mahsusoh ju'ilat akhiru kitabin aubab. Secara istilah, khotimah adalah nama lafaz tertentu yang dijadikan di akhir bab atau kitab. Walafdu tatimah punya juga istilah tatimah ya. Wahya ma tatimu bihil babu. Tatimu bihil kitabu awil babu. Kok tatimu kok pakai tak ya? Wahwa qoribun min maknal khotimah. Jadi tatimah itu sesuatu yang digunakan untuk mengakhiri kitab atau bab ya. Ini makna ini tentunya dekat dengan makna khotimah ya. Walam rahimakallah. Walam rahimakallahu ta'ala anal ghoradu min bi'sati Rasul sallallahu alaihi wasallam intizamu ahwalil khalqi fil ma'asi wal ma'at. Kemudian ini ada satu penjelasan ya, ketahuilah semoga kalian dirahmati Allah. Tujuan mengutus Rasul adalah mengatur makhluk ya, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wala tantazimu ahwaluhum ila bikamali kuwa apa ini? Kuwahum al-idrakiyah wa kuwahum asyahwaniyah wa kuwahum al-ghadabiyah. Dan keadaan mereka, kondisi mereka, tingkah mereka itu tidak akan bisa tertata rapi kecuali menyempurnakan tiga kekuatan mereka. Kekuatan akal, kekuatan syahwat ya, dan kekuatan emosi. Syahwat itu apa ya? Ya syahwat ya. Nafsu. Fawadul likamali quwahum al-idrakiyah rubu al-ibadah. Untuk kekuatan idrak ya, kekuatan memahami, kekuatan akal itu para ulama fikih menempatkan apa itu seperempat dari pembahasan fikih, yaitu pembahasan tentang ibadah. Walikuwahum as-sahwaniyah al-batiniyah rubu al-mu'amalat. Dan untuk ini ada batoniyah ya, ada batniyah, tadi tidak ada batniyah, tadi kurang batniyah, berarti kekuatan perut ya. Kuwahum syahwaniyah, kekuatan perut itu dijelaskan di seperempat pembahasan fikih, yaitu seputar muamalat ya, sosial apa atau apa itu namanya, transaksi antar manusia. Walikuwahum asyahwani al-farjiyah rubu'an nikah. Dan untuk menjelaskan seputar apa itu syahwat ya, syahwat terutama kemaluan, itu menjelaskan seperempat pembahasan nikah ya, seperempat pembahasan fikih yaitu nikah. Walikuwahum syahwaniyah ghadabiyah rubu'al jinayat. Kemudian untuk mengatur kekuatan manusia yang berupa emosi ya, emosi itu ada bab jinayat ya. Jinayat itu ya apa, hukuman-hukuman bagi orang yang melukai atau membunuh dan lain-lain ya. Pokoknya hukum-hukum dalam Islam. Wa khatamu habil idgi raja'al idgi minan nar. Dan para ulama fikih mengakhiri kitab mereka dengan bab memerdekakan budak, supaya berharap ya, berharap supaya dibebaskan dari api neraka, supaya merdeka dari api neraka. Faqad tamurubal ibadat li syaraf ya bitaqquliha bil bita'alluqiha bil khaliq. Dari empat pembahasan itu, ibadah, muamalah, apa itu munakahah ya, dan jinayah, lebih didahulukan yang pertama dibahas ibadah, karena ibadah itu sempurna ya. Sempurna apa mulia, ibadah itu mulia sebab berhubungan dengan Allah yang langsung. Tsumal muamalat li'anna aktsaru wuku'an. Kemudian disusul dengan bab muamalat, karena muamalat ini yang sering terjadi maksudnya yang hal-hal yang apa ya, dilakukan sehari-hari. Waratabul ibadat ala tartib hadis bunyal Islamu ala khamsin al hadis. Dan susunan bab ibadah itu sesuai dengan hadis bunyal Islam ya. Jadi pertama sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu haji. Wa inna mabata'a kitabahu bisholati wa khalafal mutaqaddimin mutaakhirin fi taqdimihim fi kutubihim kitabah taharah wa ma yata'allaqu biha min wasailiha wa maqasidiha ihtimaman biha. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini agak aneh ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, kitab Fathul Mu'in ini aneh. Anehnya bagaimana? Kebanyakan tulisan kitab-kitab ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin itu yang pertama membahas kitab thaharah ya. Kitab thaharah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Yaitu pelantara thaharah, tujuan-tujuan thaharah dan lain-lain. Tapi kitab Fathul Mu'in ini pertama kali bab sholat ya, langsung sholat. Itu karena Syekh Zainuddin Al-Maribari beliau lebih mementingkan bab sholat. Idhiya ahamu ahkami syar'i wa afdhal ibadatil badani ba'da syahadaten. Jadi menganggap sholat itu penting karena sholat adalah hukum syariat yang paling penting dan juga ibadah badan paling utama setelah mengucapkan dua syahadat. Qauluhu syar'an aqwalun wa af'al. Ini pengertian sholat ya. Secara syariat, sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa gerakan. Wa turidu hadza ta'rifu bi annahu ghairu mani'in lidhuhuli sajdata yutilawati wa syukri wa annahu malaisa min anwa'i sholat. Pengertian ini atau definisi ini disanggah ya. Disanggah bahwa definisi ini kurang mani. Mani itu istilah mantik ya. Dalam mantik itu membuat definisi atau tarif harus jami' dan mani', harus ada jenis dan ada fasel. Mani' itu tugasnya fasel ya. Jadi memberi definisi itu harus mengecualikan yang lain dari yang didefinisikan. Kalau sholat itu diartikan dengan ucapan dan beberapa gerakan hingga akhir, itu masih memasukkan sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur itu termasuk dalam pengertian sholat, termasuk dalam tapi bukan sholat. Itu namanya tidak mani. Wa ghairu jami' li khuruji sholatil ahras wal marid war marbut ala khosyabah fa inna aqwal min ghairi af'al fil akhirain wa af'al min ghairi aqwal fil awal. Kemudian tarif ini juga dianggap tidak jami, tidak menggunakan jenis yang berkualitas ya. Jadi jenis ini tugasnya jami ya, mengumpulkan mu'arraf atau kalimat yang ditarifi beserta dengan kalimat lain, kemudian mani. Mani itu tugasnya fasel ya. Jadi pertama memberi ta'rif itu harus memakai jenis ya. Jenis ini mencakup mu'arraf dan yang lain. Kemudian cakupan itu dikecualikan oleh fasel. Menyebutkan kalimat yang umum, kemudian disebutkan kalimat yang khusus. Kalimat yang umum ini untuk mengumpulkan. Kalimat yang khusus ini untuk mengecualikan yang bukan mu'arraf. Jadi pengertian ini dianggap tidak jami. Karena mengecualikan sholatnya orang yang bisu, sholatnya orang tuna wicara, sholatnya orang sakit, sholatnya orang yang ditali, orang yang diikat di kayu. Jadi orang yang sakit atau orang yang diikat di kayu itu kan dia hanya berbicara saja, hanya mengucapkan saja, tidak bisa bergerak. Yang satu karena sakit, yang satu karena diikat, itu kan tidak bisa bergerak. Berarti kan ini sholatnya hanya ucapan saja, tidak ada gerakan. Kalau sholatnya orang yang bisu kebalikannya, hanya ada gerakan, tidak ada ucapan. Nah ini bagaimana ini? Pengertian ini bagaimana? Wa ujiba anil awal bi anil murad bil af'al al-mahsusah mayasmalur ruku'a wal i'tidal fayakhrujani hina'id biqaidi mahsusah. Kemudian untuk sanggahan yang pertama, yang mengatakan bahwa pengertian ini mencakup sujud tilawah dan sujud syukur, itu dijawab dengan bahwa yang dimaksud dengan gerakan itu mencakup gerakan ruku' dan gerakan itidal. Jadi sholat itu ada rukunya, ada itidalnya. Sholat itu kan tidak hanya ucapan saja, tidak hanya gerakan saja ya, tapi gerakannya tertentu. Gerakan tertentu itu mencakup rukuk dan itidal. Sedangkan dalam dua sujud, sujud syukur dan sujud tilawah itu kan tidak ada itidalnya. Berarti sujud tilawah dan sujud syukur itu terkecualikan dari kata mahsusoh. Wajib anisani banal murad biqaulih aqwalun wa af'al mayashmalul hukmiyah. Ayukola inna sholata manzukir nadhirah falata ridu alaihi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sanggahan yang kedua, yang apa itu sholat orang bisu tadi dan lain-lain, itu dijawab dengan bahwa yang dimaksud dengan kata akwal wa af'al itu mencakup secara hukum ya. Jadi orang yang sholat dengan orang yang sholat, orang sakit yang sholat ya, yang tidak bisa bergerak, dan juga orang yang diikat, itu hukumnya bergerak ya, hukumnya bergerak, tidak ada gerakan tapi dihukumi bergerak karena menjalankan gerakan itu di dalam hati, itu namanya hukmiyah. Atau dijawab dengan jawaban yang lain, yaitu penggambaran-penggambaran yang digunakan untuk menyanggah definisi ini, itu kan penggambaran-penggambaran yang langka, yang jarang ditemukan seperti itu. Ada orang sholat tanpa bergerak, ada orang sholat tanpa mengucapkan apapun, itu kan penggambaran yang langka ya. Penggambaran yang langka itu tidak bisa dibuat sanggahan. Qauluhu sumiyat ayil aqwalu wal af'al. Kata sumiyat ini naibul fa'ilnya adalah aqwal wal af'al ya. Wa qauluhu bidzalik ay bilafdhi salat. Kemudian zalika ini kembalinya ke lafaz salat. Qauluhu khamsun. Wa dzalika li khabari sahihaini faradallahu ala ummati lailatal isra'i 50 shalah. Falam azal uroji'uhu wa as'alhu tahfif hatta ja'ala khamsan fi kulli yaumin wa lailah. Sejumlah sholat lima waktu yang harus kita lakukan sehari semalam itu kan jumlahnya lima kali ya. Lima kali ini berdasarkan dari hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa Allah mengfardukan, Allah mengharuskan kepada umatku di malam Isra ya, di malam Isra mengharuskan melakukan 50 sholat. Lalu aku, ini Nabi yang bercerita, aku berkali-kali meminta keringanan sehingga jadilah sholat itu menjadi lima sehari semalam. Jadi ini sudah populer sekali ya, bahwa asalnya sholat itu 50 kemudian menjadi lima. Di peristiwa itu ya, itu kan yang memerintahkan Nabi Musa sebenarnya ya. Jadi Nabi Musa bertemu dengan Nabi di langit ya. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam li Mu'adz lama ba'athahu ilal Yaman. Kemudian hadis yang lain adalah sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal saat Nabi memerintahnya, saat Nabi mengutusnya untuk pergi ke Yaman. Akhbirhum annallaha qad fardhu alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Nabi berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, beritahukan mereka, beritahulah mereka, orang-orang Yaman itu beritahu bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka melakukan 5 sholat di siang dan malam hari dalam satu hari. Wal hikmatu fi qaulil maktubati sab'a asrata rak'ah anna zamanal yaqadhah min al-yawmil lailah sab'a asrata sa'atan ghaliban. Dan sekarang terkait dengan rokaat, mengapa rokaat sholat itu dalam sehari semalam 17 ya? Itu dijelaskan di sini karena waktu tidak tidur ya, tidak tidur itu apa ya? Waktu manusia tidak tidur dalam satu hari semalam adalah 17 jam ya. 17 jam berarti tidurnya hanya berapa? 5 jam ya? 7 jam. 17, kalau sehari 24 jam, bangunnya 17 jam, itu berarti tidurnya 7 jam ya. Jadi manusia itu dalam sehari semalam bangun selama 17 jam. Itsnata asyar fin nahar wa nahwu tsalatsi sa'atin minal ghurub wa sa'ataini min qubailil fajri. Ya, 17 jam itu 12 jam siang hari. Siang hari itu hitungannya berarti antara terbit dan terbenamnya matahari ya. Kemudian 3 jam setelah matahari tenggelam, lalu 2 jam sebelum fajar terbit ya. Sebelum fajar terbit itu orang soleh itu. Gimana tadi? Dalam siang hari ini sebenarnya tadi saya pause sebenarnya ada sedikit urusan. 17 jam ya. 17 jam itu 12 jam siang hari, kemudian 3 jam setelah matahari tenggelam dan 2 jam sebelum fajar. Faj'al li kulli sa'atin rak'atan jabran lima yaqau fiha min at-taksir. Jadi setiap 1 jam itu diberi 1 rakaat ya. Jadi 17 rakaat itu setiap jamnya untuk menambal kesalahan-kesalahan dalam 1 jam. Qauluhu wa lam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin. Salat lima ini tidak pernah berkumpul dalam syariat satu nabi kecuali Nabi Muhammad. Jadi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada kewajiban salat lima waktu ini. Maksudnya tidak berkumpul salat lima waktu ini. Ai bal kanat mutafarriqatan fil anbiya. Salat lima waktu ini berpisah-pisah di setiap nabi. Maksudnya satu nabi itu hanya punya satu sholat, hanya diwajibkan satu sholat. Fasubhu sholatu Adam, wa dhuhru sholatu Dawud, wal asru sholatu Sulaiman, wal maghribu sholatu Ya'qub, wal isya'u sholatu Yunus. Jadi sholat subuh adalah sholat Nabi Adam, dhuhur sholat Nabi Dawud, asar sholat Nabi Sulaiman, maghrib sholat Nabi Ya'qub, dan isya adalah sholat Nabi Yunus. Kama sayyid guru husyarihu fi mabhasi awqati sholah anil rafi'i. Hal ini nanti akan dijelaskan oleh penulis ya, Syekh Abu Suja, Syekh Zainuddin Al-Malibari di pembahasan waktu-waktu sholat yang mengutip penjelasan dari Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Qauluhu wa furidat lailatal Isra. Sholat lima waktu ini difardukan di malam Isra. Wal hikmatu fi wuqu'i fardihatil kalailah annahu lamma qaddasat dhahiran nubatinan haitsu ghusila bima'i zamzam wa muni'a bil iman wal hikmah wa min fa'ni sholati ayyata qaddamahan tuhru nasaba dzalika antufradu fiha. Hikmah mengapa salat ini difardukan di malam Isra itu karena sesuai dengan kejadian itu. Mengapa sesuai? Karena sebelum Nabi mengalami peristiwa Isra, Nabi itu disucikan ya, baik dalam maupun luarnya disucikan. Nabi dimandikan dengan air zam-zam, Nabi dipenuhi dengan iman dan kebijaksanaan. Dan sholat juga sama, sebelum sholat itu kan harus didahului dengan suci. Jadi Nabi sebelum Isra disucikan dulu. Orang sebelum sholat harus suci dulu. Jadi antara Isra Mi'raj dan sholat itu sesuai, maksudnya sama ya, sama. Walam takun qabla al-Isra sholatun mafrudatun illa ma waqa'a amru bihi min qiyamil laili min ghairi tahajjud. Sebelum peristiwa Isra tidak ada kefarduan sholat ya, tidak ada kefarduan sholat kecuali sholat di malam hari ya, min ghairi tahdid ya, kecuali sholat di malam hari. Jadi pokoknya kalau malam hari diperintah sholat ya, sholatnya berapa tidak ada batasan ya, mau sholat full ya terserah, mau berapa ya terserah. Wadzaba ba'du mila annaha kanat mafrudatan rakaataini bil ghadah wa rakaataini bil asyi. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat yang diharuskan sebelum Isra Mi'raj adalah 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Jadi sehari itu 4 kali. Ini hanya siang saja ya, malam tidak ada kewajiban. Pagi 2, sore 2. Wanakala syafi'an ba'di alil ilmi annaha kanat mafrudatan thumma nusikhat intaha bujairami bitasarruf. Imam Syafi'i mengutip dari sebagian ulama penjelasan bahwa sholat itu dulu sudah difardukan tapi kemudian kefarduannya dihapus. Ya, penjelasan semua ini dijelaskan oleh Abu Jahromi ya. Qauluhu bitasarruf ini maksudnya tidak mengutip kalimatnya Abu Jahromi dengan seluruhnya tapi ada perubahan. Jadi mengutip tapi merubah, redaksinya dirubah. Qauluhu li'adamil ilmi bi kaifiyatiha ay wa aslu wujubi kana mu'allaqan 'alal ilmi bil kaifiyah. Ini penjelasannya, nabi itu difardukan melakukan sholat di kefarduan melakukan sholat itu di malam Isra ya. Malam Isra itu kan waktu subuh itu Nabi sudah selesai Isra-nya. Jadi mestinya sholat pertama kali yang harus dilakukan adalah sholat subuh, mestinya begitu. Karena waktu sholat pertama yang ditemui Nabi setelah Isra adalah sholat subuh. Tapi faktanya sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat duhur. Itu bagaimana? Apakah Nabi qadha? Apakah Nabi qadha? Jadi Nabi tidak sholat subuh setelah Isra itu. Ini dijawab oleh Fathul Muin ya. Nabi tidak melakukan sholat subuh setelah Isra karena belum tahu caranya. Jadi di dalam peristiwa Isra itu Nabi hanya diharuskan saja melakukan sholat. Tidak diberitahu caranya bagaimana, waktunya kapan. Nabi diajari oleh Malaikat Jibril itu di sholat duhur. Jadi sholat subuh belum diajari Malaikat Jibril. Wahuna taujihun ahor li'adum ujubi subuhi dhalikal yaumi. Wahua anal khomsa ina wajabat ala wajil ibtidai bidhuhri. Ay anha wajabat min dhuhri dhalikal yaumi intaha. Ibnu Qasim bitasarruf. Ada juga jawaban lain yang mengatakan bahwa sholat subuh di saat itu belum wajib ya, belum wajib karena kefarduan sholatnya itu dimulai dari siang hari. Itu subuh itu kan masih masuk malam hari ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan malam. Kemudian difardukan sholat 5 kali. Nah, kefarduan itu dimulai dari siang harinya. Berarti subuh itu belum masuk kefarduan pertama. Nah, itu jawaban kedua. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qasim ya. Sin Mim itu biasanya Ibnu Qasim. Kaluhu innama tajibul maktubatu suru'un fi bayani man tajibu alaihi sholatu wa ma yatarattabu alaihi idza tarakaha. Jadi kalimat innama tajibul maktubatu ini membahas ya, memulai pembahasan tentang orang-orang yang harus melakukan sholat. Siapa saja yang harus melakukan sholat dan apa akibat bila meninggalkannya. Apa akibatnya bila meninggalkan sholat. Gimana ya, apa akibat bila meninggalkan sholat. Ala kulli muslimin ay walau fi mawadha fadhaholal murtad. Sholat harus dilakukan bagi setiap orang Islam. Islam ini mencakup Islam yang di masa lalu ya. Islam di masa lalu itu ya murtad maksudnya. Murtad itu kan mantan Islam. Dia sudah pernah Islam kemudian kafir. Itu juga wajib sholat. Walaupun dia murtad, andai kata sholatnya tidak sah, dia tetap wajib sholat. Jadi kefarduan Islam itu tidak bisa terputus. Hari ini masuk Islam berarti sudah mulai start ya. Sudah mulai semuanya wajib. Kalau kembali murtad lagi ya wajibnya terus, tidak bisa berhenti. Qauluhu ay balighin sawa'un kana bisinni aw bil ihtilam aw bil haidi. Sholat diharuskan kepada setiap orang Islam yang balig. Yang balig ini bisa dengan usia ya 15 tahun atau dengan keluar sperma atau dengan keluarnya darah haid. Qauluhu fala tajibu ala kafir tafriun alal mafhum. Karena sholat diharuskan kepada orang Islam, maka sholat tidak diharuskan kepada orang kafir. Ini adalah keterangan cabang ya dari pemahaman kata muslim. Wal manfi inama huwa wujubul mutalabah minna biha fid dunya fala yunafi annaha tajibu alaihi wujuba iqabin alaiha fid daril akhirah iqaban zaidan ala iqabil kufri li anna mukhatabun bi furu'i syariah wa dzalik litamakkunihi minha bil islam. Maksudnya sholat tidak wajib bagi orang kafir adalah kewajiban dunia. Artinya kita semua orang itu kan wajib amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semua orang itu wajib memerintah kebaikan melarang keburukan. Ada orang tidak sholat, kita wajib memerintahnya sholat sebenarnya. Tapi kalau dia kafir tidak ada kewajiban ya. Jadi maksudnya tidak wajib itu kita tidak harus memerintahkannya melakukan sholat di dunia. Jadi dari sisi kitanya ya, dari sisi orang Islam. Orang Islam tidak harus memerintah orang kafir melakukan sholat, menunaikan sholat. Tapi nanti di akhirat dia tetap mendapatkan siksaan yang lebih dari mendapatkan bonus siksaan ya, bonus siksaan. Jadi kekafirannya itu ada siksaan. Kemudian siksaan meninggalkan sholat juga ada. Jadi siksaan meninggalkan sholat itu di luar siksaan kekafiran. Karena semua manusia itu dituntut melakukan syariat sebenarnya. Lah, kalau orang kafir sholat itu kan tidak sah. Kenapa wajib? Ya caranya Islam dulu, Islam dulu. Jadi orang kafir itu mungkin tidak melakukan sholat. Ya mungkin. Caranya ya jangan langsung sholat, tapi Islam dulu baru sholat. Jadi karena sholat itu masih mungkin dilakukan dengan cara Islam dulu, maka dia termasuk orang-orang yang sebenarnya dituntut melakukan syariat. Itu alasan pertama. Wadinafsi lam naku minal musallin. Ini alasan kedua karena ada ayat ya. Di saat orang-orang yang di neraka ditanya, masalakakum fisakor, apa yang menjadikan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kita tidak sholat. Jadi tidak sholat itu cerita orang yang disiksa karena tidak sholat itu diceritakan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sholat itu penting ya. Wa inna malam yajibil qadha'u alaihi idha aslama targhiban lahu fil Islam. Terkait dengan tidak harusnya qadha' sholat di saat masuk Islam, itu supaya mengajak ya orang-orang kafir untuk masuk Islam. Jadi orang kafir itu kalau dia masuk Islam, dia tidak harus qadha' sholat ya, seumur hidupnya sebelum dia Islam tidak harus diqadha'i. Itu untuk menarik hati mereka agar mau masuk Islam. Walikauli ta'ala kullil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Kemudian alasan yang lain adalah firman Allah ya, ucapkanlah wahai Muhammad, ucapkanlah kepada orang-orang kafir, jika kalian berhenti dari kekafiran, maka dosa yang telah kalian lakukan akan diampuni oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini kan sebenarnya ayat promosi ya, ayat promosi. Promosi agar orang-orang kafir masuk Islam. Enak ya. Jadi masuk Islam dosanya hilang, suci seperti bayi yang baru lahir. Ini ayat promosi sebenarnya, marketing. Qauluhu bila ta'addin qaidun fil majnun wal mughma alaihi wasakron. Jadi orang gila, orang pingsan dan orang yang apa itu mabuk itu tidak harus sholat, tidak wajib sholat ya. Kalau tiga hal itu tidak dilakukannya dengan cara-cara yang haram, tidak ada kesengajaan. Wa in kana dzahiru kalamihi annahu qaidun fil akhir. Jadi walaupun dalam kitab Fathul Mu'in kata bila ta'adin ini seakan-akan hanya memberi catatan kata sakron saja, hanya memberi catatan di kata yang terakhir saja, tapi sebenarnya tidak. Kata bila ta'adin ini memberi catatan ke seluruhnya, yaitu gila, pingsan dan gila dan apa? Mabuk. Fa in hasala minhum ta'adin wajib alaihim qadha'uha li'annahum bitta'adihim saru fi hukmil mukallafin. Faka'annahu tawajjaha alaihimul ada' fawajabal qadha'u nadzoran lidzalik ya. Kalau orang gila, pingsan dan mabuk itu mereka sengaja, ada kesengajaan, maka setelah sadar dia harus mengqadha' semua sholat yang wajib saat gila, saat mabuk, saat pingsan itu harus diqadha' semua. Karena disebabkan mereka sengaja, kesengajaan itu menjadikan mereka masih dihukumi mukallaf. Masih dihukumi mukallaf. Jadi keharusan melakukan sholat itu masih diwajibkan kepadanya. Sehingga kalau memandang hal itu, mereka harus qadha'. Jadi mestinya orang-orang ini tidak mukallaf, tapi berhubung mereka sengaja melakukannya, maka ya jadinya mukallaf. Qauluhu, jadi kan sengaja memutus ya, sebenarnya kan mukallaf, kemudian sengaja dihilangkan ya, kesengajaan itu tidak dianggap, artinya tidak dianggap ya dia tetap dianggap mukallaf. Qauluhu bal tajibu alam murtad ay fayalzamuhu qadha'u mafatahu fiha ba'da islamihi taglidun alaihi. Jadi sholat itu diharuskan kepada orang murtad ya. Orang murtad itu harus mengqadha' semua sholat yang wajib di saat dia murtad setelah masuk Islam ya. Kalau belum masuk Islam ya tidak percuma mau qadha'. Percuma mau qadha', sholatnya tidak sah ya. Ini karena memberatkan dia supaya tidak main-main dengan Islam. Keluar masuk itu kan main-main itu. Wali annahul tazamaha bil Islam falataskutu anhu bil juhudi kahakil adami. Alasan kedua, karena orang murtad itu sudah menyanggupi melakukan sholat dengan dia masuk Islam. Sebelumnya kan sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam berarti dia sudah sanggup, sudah ada beban pada dirinya untuk melakukan sholat. Ya, beban itu, kesanggupan itu tidak bisa gugur dengan mengingkari. Seperti kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan manusia ya. Maksudnya kalau saya punya kewajiban membayar hutang, ya hutang itu tetap harus saya bayar walaupun saya ingkar. Walaupun saya ingkar. Ya itu orang kafir juga sama. Dia masuk Islam berarti dia sudah punya tanggungan melakukan sholat. Dia kafir itu berarti dia kan ingkar. Ingkarnya itu tidak bisa menggugurkan kesanggupan yang disanggupi sebelumnya, kewajiban yang diwajibkan sebelumnya. Qalu huwa muta'addin bi syukrin ay au junun au ikma lima taqaddama anifan. Ini tadi ya, sholat itu diharuskan bagi orang-orang yang sengaja mabuk atau sengaja gila atau sengaja pingsan ya. Alasannya sudah dijelaskan tadi. Wa yuktalu. Ini sudah pembahasan lain sebenarnya. Wa yuktalu ini terkait dengan apa, orang-orang yang meninggalkan sholat ya. Jadi kita teruskan di video setelahnya saja.